Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, tidak pernah habis nikmat Allah kepada kita, maka tidak ada kata yang layak kita ucapkan kecuali puji dan syukur. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sebagai manusia teladan yang telah memberikan kepada kita panduan kehidupan real berdasarkan teori Al-Quran. Kana khulukuhul Quran. Pendengar yang dimuliakan Allah, merupakan satu rasa syukur yang perlu kita renungi adalah langit yang menurunkan hujan, adalah bumi tempat kita menetap, dan adalah kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Inilah yang akan kita kaji di ayat 18 dari surat Al-Mu'minun. Wa anzalna minas samaa'i maa'an biqadar fa askannahu fil ardh wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Kami atau Allah turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Dua, kami jadikan air itu menetap di bumi. Tiga, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Ada tiga hal yang terkait dengan air di sini. Pertama, turun dari langit sesuai dengan ukuran. Allah lah yang telah menakar dan mengukur sehingga air yang turun kepada kita terkadang kondisinya sangat sedikit dalam setahun. Dan itu kami temukan dengan Ustaz Fajrul ketika kami belajar di Kairo Mesir sana. Bisa dikatakan setahun kita tinggal di Mesir hanya mungkin turun hujan 7 atau 8, 14 kali. Sangkingkan sedikitnya. Itulah takaran Allah yang diberikannya bagi manusia yang tinggal di Timur Tengah. Dan kita yang berada di Indonesia, Sumatera Utara, terutama Kota Medan, alhamdulillah kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena air yang turun berupa hujan melimpah ruah. Namun satu hal yang menyedihkan, air yang turun itu begitu banyaknya masih ditemukan masyarakat yang tidak memiliki air, yang masih merasa sulitnya menemukan air untuk mandi, minum, dan berbersih-bersih badan dan rumahnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa nikmat Allah yang begitu besarnya perlu diusahakan sehingga menimbulkan kesejahteraan bagi umatnya. Allah telah memberikan sumber daya alam yang begitu luas, tinggal kita dituntut untuk optimalisasi atas rezeki yang diberikan Allah dalam ayat ini tentang air. Untuk lebih jelasnya, fa'askannahu fil ardi wa inna ala zahabin bihi laqadirun. Sesuai dengan pengantar saya, ada ustaz kita, Kepala Perpustakaan MUI, MUI Sumatera Utara, calon doktor Haji Fajrul Haq LCMA. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat tentang bagaimana kita tetap harus mensyukuri nikmat Allah karena Allah telah menurunkan air dari langit sebagaimana di awal firman-Nya dari ayat ke-18 dari surah Al-Mu'minun wa anzalna minas sama'i ma'a biqadarin. Allah telah menurunkan air dari langit biqadarin, sesuai dengan ukuran ataupun takarannya. Maka fa'askannahu fil ard, maka kami jadikan air itu menetap di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa untuk akan melenyapkannya. Wa inna 'ala dhahabin bihi laqadir. Allah bisa atau dengan kemahakuasaannya mendatangkan air dan menghilangkan air. Maka banyak di negara kita Indonesia ini ada yang tidak pernah dituruni hujan sama sekali. Ada yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala hujan. Semuanya itu adalah perumpamaan, sejauh mana kita dengan perumpamaan tersebut untuk dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia sudah diberikan rezeki ataupun diberikan Allah kemudahan, dengan air itu dapat bercocok tanam. Dengan air itu kita dapat menikmati air minum dan segalanya untuk wudu, taharah dan lain sebagainya. Tapi banyak orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya air itu adalah jalan untuk menuju Tuhan atau untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang melupakan sehingga mereka tidak mengindahkan, dalam arti kata memelihara air tersebut. Kalaulah kita bayangkan bagaimana segarnya air putih yang kita minum itu, tentunya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajiblah kita mensyukuri nikmat tersebut. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita menjadikan lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti dari kita tidak mampu menjaga keindahan nikmat yang sudah diberikan Allah, yaitu salah satunya air yang berada di sekeliling kita itu sudah tidak layak lagi karena disebabkan kita tidak mampu menjaga lingkungan kita. Lingkungan kita sehat adalah untuk kita juga. Tapi apabila lingkungan kita tidak sehat, maka kita akan menjadi orang yang sangat lemah, akan mendapatkan penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita fasilitas yang begitu indah, tapi banyak karena manusia ini tidak mensyukuri nikmat Allah, maka terjadilah yang benar-benar tidak diinginkan oleh kita. Sebetulnya kalau kita ingin mau berbuat, yaitu berupaya dan berusaha, itu akan mendapatkan hasil yang sangat bagus. Karena orang sekarang hanya mengatakan saja, teorinya saja, tapi dia tidak pernah mau berbuat, maka itu tidak akan berhasil. Maka untuk berbuat itu diperlukan sekelompok orang, bahkan berkelompok demi kelompok, supaya kita dapat menikmati apa yang sudah Allah turunkan berupa air dari langit. Apabila kita tidak mau, maka kita harus sudah siap nikmat yang Allah akan cabut. Kalau air sudah dicabut nikmat kita, na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah jelaskan dalam ayat 18 dari surah Al-Mu'minun, Allah kedepankan dulu rahmatnya, yaitu dengan Allah turunkan air. Tapi ingat di akhir ayat ini juga, Allah juga adalah yang maha kuasa ingin melenyapkan air. Dalam arti kata kita dah tidak mampu lagi menikmati air yang diberikan Allah, karena kita tidak mampu mensyukuri nikmat tersebut. Begitu saja, Nam. Ya, pendengar yang dimuliakan Allah, air sarana utama hidup manusia, air sarana utama hidup hewan, air sarana utama hidup tumbuh-tumbuhan. Tanpa air, manusia dapat wafat. Tanpa air, hewan dapat lenyap. Tanpa air, tumbuh-tumbuhan dapat sirna di permukaan bumi. Prediksi mengatakan perang masa depan adalah perang memperebutkan air. Bila saat ini perang masa kini adalah perang memperebutkan minyak, jika minyak sudah tidak ada, akan ditemukan salah satu energi alternatif supaya semua yang ada di bumi ini dapat berjalan dengan ataupun tanpa minyak. Namun, tiba masanya nanti di mana manusia harus memperebutkan air. Dan terjadilah pembunuhan, peperangan hanya untuk seteguk air. Jangan kotori dan cemari air kita. Air adalah sarana hidup umat manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Allah telah menitipkannya kepada kita, tinggal kita menjaga lingkungan, menjaga kemurnian air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.